hanya kasihnya yang bisa memberikan semua keajaiban dan kuasanya. Hanya kasihnya yang bisa memberikan semua keajaiban dan kuasanya. Engkau berdiri meratapi segala kesedihan yang kau alami. Tiada teman dan saudara yang datang membantu merangkumu, mengurangi bebanmu. Hidup memang kejangkauan, kakimu harus tegak berdiri sendiri. Namun kau tak menyerah, engkau selalu tegar hadapi semua cobaan. Untuk Thank you.